love you. Aku padamu ning jero ati iki ono gambar waru. Ra ono liyane yo mung kanggo kowe. Sepenuh hati iki tak wenehne. I love you sayang, jangan menghilang. Mbok tinggal aku dewe karo ayang-ayang. Meski kowe teko gawe ati loro, ku simpan namamu ono ing prasasti asmoro. Janjimu